judul lagu Anak Indonesia menggunakan nada lagu Anak Kambing Saya. Mana di mana anak Indonesia? Anak Indonesia berkarakter Pancasila. Mana di mana anak merdeka belajar? Anak merdeka belajar, ya anak Indonesia. Merdeka merdeka, hei hei. Merdeka merdeka, hei hei. Merdeka belajar berkarakter Pancasila. Merdeka merdeka, hei hei. Merdeka merdeka, hei hei. Merdeka belajar berkarakter Pancasila. Terima kasih.